الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فضل فوس ومعناها نعم. معاشر الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله، perlu difahami bahwasanya kalimat yang paling bermanfaat, kalimat yang paling agung adalah kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Ia memiliki ikatan yang amat sangat kuat dan juga merupakan kalimatut taqwa. Kalimat yang penuh dengan ketakwaan, yaitu kalimat ini. La ilaha illallah juga merupakan rukun di dalam agama kita dan cabang keimanan yang paling utama. Bahkan sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi dengannya, dengan kalimat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Imran, syahidallah, Allah bersaksi, Allah telah menetapkan, annahu la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan dia, wal malaika, dan begitu pula malaikat bersaksi, wa ulul ilmi, para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, qa'iman bil qist, mereka menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka kalimat ini sangat urgent, penting untuk difahami. Karena dengan kalimat inilah seorang hamba akan mendapatkan kesuksesan, meraih surga, dan diberikan kebaikan keselamatan daripada api neraka. Dengan sebab kalimat ini pula, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk. Dengan kalimat la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala sebab inilah menciptakan makhluk, menurunkan Alkitab, kemudian mengutus para anbiya dan para rasul alaihimussalam. Artinya ikhwani afidhakumullah, kalimat ini merupakan kunci kebahagiaan bagi setiap muslim, bagi setiap orang, bagi setiap manusia. Maka penting bagi kita untuk mengerti. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menegaskan dalam ucapannya, wa fadailu hadhihi al-kalimah. Kata beliau, fadail, fadilah, fadilah, lafaz jamak. Jamak dari fadilah adalah fadail. Fadail hadhihi al-kalimah, keutamaan-keutamaan kalimat ini. Wa hukukuha, dan begitu pula hak-haknya. Wa mauqi'uha min ad-din, dan kedudukan kalimat ini di dalam agama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa fadailu hadhihi al-kalimah, keutamaan kalimat ini, fadilahnya, manfaatnya, wa hukukuha, dan hak-hak yang ada pada kalimat tersebut, wa mauqi'uha min ad-din, dan kedudukannya kalimat ini dalam Islam, fauqa ma yasifuhu al-wasifun, kata beliau, melebihi apa yang disifati oleh makhluk, melebihi dari apa yang disifati manusia. Wa ya'rifuhu al-'arifun, dan melebihi daripada apa yang difahami oleh orang-orang. Wa hiya ra'sul amri kullihi, dan kalimat tauhid ini merupakan landasan segala sesuatu. Kalimat tauhid merupakan landasan dari berbagai macam perkara. Maka penting bagi seorang muslim, terlebih lagi bagi seorang talibul ilmi, memahami. Karena di dalam kalimatut tauhid ini meliputi tiga hal. Yang pertama makna, yang kedua rukun, yang ketiga syarat. Bukan cuma sekedar kalimatun abirah, kalimat yang lewat begitu saja. Kalimat tauhid harus difahami dari tiga sisi. Pertama makna, apa sih maknanya? Kemudian yang kedua, rukun, ada berapa? Kemudian yang ketiga, syarat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Tentu penyebutan syarat ini diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu ketika ada seseorang yang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata, berucap dengan kalimat ini, la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Lantas dikomentari oleh Hasan Al-Basri, kata beliau, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, wa adda haq qaha wa fardhaha, dia menunaikan haknya. Maknanya dia fahami, rukunnya dia taati, wa fardhaha, dan dia ikuti kewajiban-kewajiban daripada kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, baru masuk ke dalam surga. Maka sisi yang pertama makna, sebagaimana disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, wa maknaha la ma'buda bihaqqin illallah, arti daripada kalimat la ilaha illallah, Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna ini sudah pernah kita bahas. Dan di sana ada beberapa firqah, sempalan-sempalan yang mereka berjatuhan karena mereka salah kaprah di dalam memahami makna hakiki daripada la ilaha illallah, sehingga mereka pun menyimpang, sehingga mereka pun tersesat, sehingga mereka pun keluar dari akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam perkara ini. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang berikutnya, rukun. Berkata al-muallif rahimahullah, la ilaha nafyan jami'a ma yu'bad min dunillah illa Allah muthbitan al-ibada lillahi wahdah la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulki. Berarti rukunnya la ilaha illallah ini ada dua. Yang pertama nafyun, yang kedua adalah isbat. Apa rukunnya la ilaha illallah? Dua. Yang pertama nafi. Yang dimaksud dengan nafi, kata beliau, jami' ma yu'bad min dunillah, menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesembahan ini banyak, mulai zaman jahiliyah bahkan sampai zaman sekarang, sesembahan ini banyak. Baik itu patung, berhala, benda mati, tetumbuhan, pepohonan, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang besar berupa bintang, matahari, bulan. Begitu pula para anbiya yang disembah. Artinya rukun pertama la ilaha illallah menafikan berbagai macam peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah isbat, penetapan. Yaitu menetapkan bahwasannya ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Berarti tauhid dan ikhlas, kemurnian dan kesucian, ditambah lagi konsekuensinya menafikan kebalikan daripada itu semua berupa kesyirikan. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Wa'budullah, sembahlah kalian kepada Allah. Ini rukun apa? Hah? Rukun apa? Nafi atau isbat? Isbat. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyembah kepada selainnya. Ini rukun apa? Nafi. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yakfur bitaghut. Barang siapa yang mengkufuri taghut. Rukun apa ini? Hah? Nafi. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun apa ini? Itsbat. Penetapan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi. Sebagaimana pula tidak ada sekutu di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para ulama mereka membuat kaidah anna tauhid ar-rububiyyah yastalzim tauhid al-uluhiyyah. Kita menetapkan tauhid ar-rububiyyah berarti mengharuskan kita untuk bertauhid uluhiyyah. Tauhid ar-rububiyyah apa? Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mulk, kekuasaan. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki. Karena Allah memberi rezeki, karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang mematikan, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta, maka wajib bagi kita untuk mengesakan ibadah hanya kepadanya saja. Maka tauhidur rububiyah mengharuskan umat manusia untuk bertauhid apa? Uluhiyah. Tanpa ini berarti tauhidnya tidak sempurna, tauhidnya bermasalah. Ini sisi yang kedua daripada rukun la ilaha illallah. Kemudian sisi yang ketiga yang terakhir, bahwasanya kalimat ini memiliki syarat-syarat. Berapa syaratnya la ilaha illallah? Ada berapa? Hah? Ada 7. Ada 7. Ini istimbat, pengambilan intisari hukum yang para ulama menuliskan ini dari nususul wahyain, nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang datang kepada kita. Nah, maka kalimat la ilaha illallah ada syaratnya. Betapa banyak para tulabul ilm, berapa banyak dari kalangan kaum muslimin, ketika ditanya apa sih syaratnya la ilaha illallah, enggak tahu. Padahal ini syahadat kita. Kuat apa tidak tali syahadat tersebut? Ditanya la ilaha illallah, dia enggak paham. Atau yang hafal syarat-syarat tersebut tapi tidak bisa diamalkan. Lepas dari syahadat itu seperti lepasnya busur dari panahnya. Berkata Hasan Al-Basri kepada Farosdak, ketika Farosdak ini menguburkan istrinya, "Mada a'dadta li hadzal yawm?" kata Hasan Al-Basri. "Wahai Farosdak, apa yang kau persiapkan untuk hari ini?" Maksudnya apa? Apa yang kau persiapkan untuk masuk ke liang kubur? Karena dia sedang mengubur siapa? Istrinya. Farosdak ini mengubur istrinya. Ditanya Hasan Basri, "Mada a'dadta li hadzal yawm?" Apa perbekalan yang kau siapkan untuk hari ini? Ketika seorang wafat, meninggal, mati. Kata Farosdak, "Syahadatu an la ilaha illallah mundu 70 sana." Aku sudah mempersiapkan kalimat syahadat la ilaha illallah sejak 70 tahun. Dipersiapkan kalimat itu sejak 70 tahun. Dia hafal, dia ucapkan, dia ikrarkan, dijadikan wirid. Hasan Al-Basri menjawab, "Al-uddah." Nah, betul. Kamu harus punya perbekalan dengan kalimat itu. Walakin la ilaha illallah syurutan. Akan tetapi la ilaha illallah ini punya syarat. Enggak cuma sekedar bacaan saja. Harus dimengerti, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari perkataan Wahab ibn Munabbih yang sering sekali kita ucapkan, yang sering sekali kita sebutkan di majelis ini. Ketika ada seseorang yang berkata kepada Wahab ibn Munabbih, "Alaysa miftahul janna la ilaha illallah?" Bukankah kunci pintu surga adalah kalimat la ilaha illallah? Jawabannya ya apa enggak? Kunci surga la ilaha illallah. Memang di sana ada hadis tapi dihukumi dhaif, tapi maknanya benar. Di sana ada hadis dhaif, "Miftahul janna la ilaha illallah," kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Didhaifkan oleh Imam Al-Albani, tapi maknanya benar. Nah, ditanya kepada Wahab ibn Munabbih, "Alaysa miftahul janna la ilaha illallah?" Bukankah kunci surga ini La ilaha illallah kuncinya. Kata Wahb ibn Munabbih, na'am, walakin ma min miftah illa walaha asnan. Tidaklah kunci melainkan punya apa? Gigi. Naik turun, lengkap lengkuknya. Fa in ataita bimiftahin laha asnan yuftah lak. Kalau engkau mendatangkan kunci yang ringgak-ringgik, naik turun, ada giginya, maka dibuka. Pintu bisa digerakkan, terbuka bagi dirimu. Wa ila lam yuftah lak. Tapi engkau kalau membawa kunci polosan, enggak ada giginya, tumpul, ya mana akan bisa dibuka. Maksud dari ucapan beliau gigi-gigi ini adalah apa? Syarat-syarat la ilaha illallah. Maka syarat yang pertama, ikhwani afidhakumullah, adalah al-ilmu. Dan ini dihafal. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Mengilmui. Ilmu dari apa? Rukun yang kedua tadi. Apa rukun yang kedua? Nafi dan itsbat. Dia menafikan berbagai macam sesembahan selain Allah, kemudian dia mengilmui bahwasanya peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami beribadah, menyembah. Artinya tidak beribadah kecuali kepada-Mu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kita meminta pertolongan. Berarti kami tidak meminta pertolongan kecuali kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Maka syarat yang pertama, ikhwani afidhakumullah, adalah al-ilmu. Dan masing-masing syarat insyaAllah kita akan sebutkan dalil dari Al-Quran, begitu pula dalil daripada As-Sunnah. Syarat yang pertama ini dalil dari Al-Quran yang terdapat dalam surat Muhammad ayat 19. Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam, ilmui, fahami, dimengerti, dimaknai. Annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Wastaghfir li dhanbik, dan meminta ampun atas dosa-dosamu. Di sini kita diperintahkan untuk apa? Berilmu. Allah mulai dengan ilmu. Nah, begitu pula yang terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 86. Az-Zukhruf ayat 86, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, illa man syahida bil haqqi wa hum madza? Wa hum illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang menyaksikan al-haq, kebenaran. Kalimat ini, wahum ya'lamu, dan mereka dalam keadaan mengetahui. Mereka mengilmui, memahami maknanya, memahami rukun-rukunnya. Jadi ini merupakan rukun atau merupakan syarat yang pertama, ilmu. Kebalikannya apa? Al-jahlu. Kebalikannya adalah kejahilan, kebodohan. Berarti orang yang tidak tahu makna kalimat tauhid, enggak faham kepada rukun syahadat, berarti orang ini belum menunaikan syarat-syaratnya. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man mata, barang siapa yang wafat, barang siapa yang meninggal, wa huwa ya'lam, dan dia mengilmui, dan dia apa? Memahami annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Memahami kalimat ini, dia masuk ke dalam surga. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini merupakan tafsir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang mengucapkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dia masuk dalam surga. Ini akan dimudahkan bagi orang-orang yang mengetahui maknanya, mengetahui rukun-rukunnya, memahami kalimat tersebut, dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqin. Syarat yang kedua adalah al-yaqin, meyakini. Kebalikannya apa? Hah? Asyakku waraib. Kebalikan daripada yakin, keraguan-raguan, bimbang. Apa yang dimaksud dengan syarat yang kedua ini? Dia meyakini dengan tegas kalimat la ilaha illallah tanpa kebimbangan, tanpa adanya ragu. Artinya yang dia ucapkan dengan yang di dalam hatinya sama. Kenapa kita sebutkan keraguan-raguan? Karena orang-orang munafikin meragukan kalimat ini. Bimbang kepada kalimat tauhid. Dan ini merupakan sifat kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Ini dalil daripada syarat yang kedua. Al-Hujurat ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menegaskan innamal mu'minuna lina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mereka yakin, yang mereka beriman Allah Subhanahu wa taala, billahi wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus sadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Di dalam ayat ini yang dimaksud dengan lam yartabu, mereka tidak ragu, berarti mereka apa? Di atas keyakinan. Nah, ini dalil daripada Al-Quran, dalil daripada As-Sunnah, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man laqita, wahai Abu Hurairah, siapa yang engkau temui, min warai hadzal ha'id, di belakang dinding ini. Pada saat itu Nabi bermajlis dengan sahabat Abu Hurairah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, man laqita min warai hadzal ha'id, orang yang engkau dapati di belakang penghalang ini, di belakang pagar ini, di belakang tembok ini, yashhad an la ilaha illallah, yang mana dia ini bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah Subhanahu wa taala, mustaikinan biha qalbu, di mana dia ini yakin dalam hatinya, fabashshirhu bil jannah, kasih kabar gembira kepada dia berupa surga. Maka Abu Hurairah membuka pintu dinding tersebut dan ternyata mendapati seorang sahabat yang bernama siapa? Dan ini jaminan Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat ini melalui riwayat sahabat Abu Hurairah. Man laqita min wara hadzal ha'it, yang engkau dapati di belakang tembok ini. Karena orang tersebut sudah berada di belakang tembok. Dan orang ini bersaksi tidak Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Dan hamba ini yakin mengucapkan kalimat tersebut di dalam hatinya. Hamba ini masuk ke dalam surga. Jaminan surga melalui lisan Nabi alaihi salatu wasalam ya Allah wahyukan kepada beliau dan dibuka oleh Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah mendapati siapa? Mendapati siapa? Saya tak minum dulu. Siapa-siapa ya? Sahabat yang paling terkenal. Siapa? Hah? Selainnya? Hah? Umar Al-Faruq. Maka dari hadis ini Umar merupakan sahabat yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya. Umar senantiasa bersaksi dengan kalimat tauhid yakin dalam hatinya. Maka diberikan kabar gembira oleh Abu Hurairah dengan apa? Surga. Karena Nabi memerintahkan kepada sahabat fabashirhu bil jannah, berikan kabar gembira kepada orang ini dengan surga. Dan itu adalah Umar. Ini syarat yang kedua, yaitu al-yaqin. Kemudian yang ketiga, ikhwani hafizakumullah, al-ikhlas. Kebalikan daripada ikhlas apa? Ar-riya. Kebalikan daripada ikhlas adalah ar-riya. Apa arti dari syarat yang ketiga, yaitu membersihkan amalan dari semua cabang kesyirikan. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah membersihkan semua amalan dari cabang kesyirikan, baik yang zahir yang nampak maupun yang batin yang samar-samar tersembunyi. Dalilnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Az-Zumar ayat ketiga, ala lillahi dinul khalis. Ala lillah ketauhilah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala ad-din al-khalis, agama yang penuh dengan keikhlasan. Keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ayat yang sudah antum hafal, al-bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisin, dengan penuh keikhlasan kepada agama yang lurus. Ini merupakan syarat la ilaha illallah, keikhlasan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah, orang yang paling bahagia yang mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. As'adun nas, manusia yang paling beruntung, yang paling bahagia, Kelak pada hari kiamat yang mendapatkan syafaat Nabi SAW, siapa mereka? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Penuh keikhlasan di dalam kalbunya. Ini syarat yang ketiga, al-ikhlas. Kebalikannya tadi apa? Ar-riya. Kemudian yang keempat, as-sidq. Yang keempat adalah apa? As-sidq. Kejujuran. Wa didduhu, kebalikan daripada kejujuran apa? Al-kadzib. Kedustaan, kebohongan. Syarat yang keempat, as-sidqu, yaitu diucapkan kalimat ini dengan penuh kejujuran hati sesuai dengan lisan. Karena kaum munafikin mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa? Dengan hatinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu surat dalam Al-Qur'an dengan surat apa? Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di permulaan surat tersebut, wallahu yashhadu madza innal munafiqina laka kadzibun. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik adalah kaum-kaum pendusta. Maka dibutuhkan kejujuran di dalam kalimat la ilaha illallah, dibutuhkan kejujuran di dalam beriman kepada kalimat ini. Dalil dari as-sunnah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mu'ad ibn Jabal. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ma min ahadin, tidak ada seorang pun, yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, sidqan min qalbi, jujur dari hatinya, illa harramallahu alan nar, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan bagi dirinya api neraka. Berarti yang bersyahadat dengan kejujuran hati dan lisan, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dijauhkan, diselamatkan dan tidak disiksa di dalam api neraka. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-mahabbah. Yang kelima adalah al-mahabbah. Yang dimaksud dengan al-mahabbah adalah kecintaan. Kebalikannya apa? Al-bughdhu wal-kurh. Al-bughdhu wal-kurhu. Al-kurhu wal-bughdhu. Kebencian dan kemarahan. Kebalikan daripada al-mahabbah, kecintaan, adalah kebencian dan amarah. Artinya apa? Orang yang mengucapkan kalimat ini wajib dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan kalimat ini wajib dia mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang yang mengucapkan kalimat ini wajib mencintai agama Allah, yaitu Islam. Orang yang mengucapkan kalimat ini wajib untuk mencintai kaum muslimin yang mereka senantiasa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan yang memahami batasan-batasannya. Ini yang dimaksud dengan apa? Al-mahabbah, mencintai. Maka konsekuensi daripada mencintai kaum muslimin yang menegakkan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, mencintai kaum muslimin yang senantiasa menjaga dirinya, keluarganya, anak-anaknya dari rambu-rambu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam Al-Quran, begitu pula yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, dia membenci yang menentang itu semua, baik berupa kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini syarat penting di dalam kalimat tauhid al-mahabbah. Berarti orang yang tiap harinya senang dengan perkara-perkara yang baru, agama dikurang-kurangi, dimodifikasi, berarti mereka tidak memurnikan, belum menepati syarat dari ikrar la ilaha illallah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, atau dalil daripada syarat yang kelima ini, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah ayat 165. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas, di antara umat manusia, may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara umat manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu. Mereka cinta kepada sembahan-sembahan tersebut selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Berarti mereka samakan dalam bentuk apa? Al-mahabbah. Kecintaan mereka sama kepada kuburan dan kecintaan mereka sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kesyirikan di dalam bab al-mahabbah. Maka harus memurnikan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik, thalathun man kunna fihi wajada halawatil iman, ada tiga golongan yang di mana mereka merasakan lezatnya keimanan. Di antara tiga golongan tersebut, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ikhwani hafizakumullah, adalah al-inqiyad. Arti daripada al-inqiyad adalah patuh. Kebalikannya apa? Kebalikan daripada al-inqiyad patuh? Ya tidak patuh. At-tark. Nah, artinya membangkang. Kebalikan daripada patuh yaitu membangkang. Apa yang dimaksud dengan syarat yang keenam ini sebelum yang terakhir? Dia patuh pada syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan pasrah kepada aturan-aturannya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhanmu, wa aslimula, berserah dirilah kalian kepadanya. Artinya tunduk, patuh, tadhallul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketujuh, yang pertama tadi apa? Ilmu. Kebalikannya apa? Jahlu. Kemudian yang kedua? Al-yaqin. Kebalikannya apa? Asyaku waraib. Yakin, kebalikannya ragu dan bimbang. Kemudian yang ketiga apa? Al-ikhlas. Nah, memurnikan. Kebalikannya apa? Ar-riya. Nah, dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kemudian yang keempat, nah, as-sidq, jujur dalam hatinya. Nah, sesuai dengan lisannya. Kebalikan daripada al-kadzib, kedustaan, bohong, tidak jujur. Kemudian yang kelima, nah, al-mahabbah, kecintaan. Nah, kebalikannya apa? Kebencian, al-bughdhu wal-kurh. Kemudian yang keenam, apa? Al-inqiyad, patuh. Kebalikannya apa? At-tark, membangkang. Yang ketujuh, yang terakhir adalah al-qabul, menerima. Al-qabul, menerima. Kebalikannya adalah apa? Menolak, arad. Al-qabul, menerima, kebalikannya adalah arad. Nah, artinya mereka menerima dengan hati dan lisan mengenai ucapan tersebut. Nah, ini tujuh syarat yang disebutkan oleh para ulama, dan di sana ada yang membuat satu bait syair dan ini dihafal. Naam, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatihi, ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha. Saya bisa mengulang. Ilmun, saya tanya satu persatu minggu depan. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha. Siapa yang bisa mengikuti? Saya ulangi lagi. Ditulis ya, ikhwan. Ditulis. Nah, ditulis susah untuk dihafal. Ilmun, untuk memudahkan ini, bait syair yang mengumpulkan tujuh syarat la ilaha illallah. Ilmun, yaqinun, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha. Coba dibaca yang sudah menulis. Wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha. Ilahuna walhamdulillah.